cantik kan Ria Ricis lah. Cantikan juga Isaka tuh. Kemana-mana tuh cantikan Isaka. Dunia tuh udah tahu kalau Isaka tuh cantik, guys.